Kalau Bapak saman waca dawuh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi wonten kitab An-Nawatir. Enten wong ahli ibadah. Artine sirinya siri. Siriku hati yang lebih dalam. Niki sampun hidup. Nek jurine jantung niki para bapak nggih enten tiga basiroh. Nek jaban niku jantung, tapi jero teng alam malakut niku enten tiga basiroh. Satu namanya basiratul qalbi, dua basiratul ruh, nomor tiga basiratul siri. Basiroh siri niku pun melaku. Jadi sudah sering mendengar panggilan dari siri. Berbapak pas ibadah, pas moco iyyaka na'budu, nembe iyyaka na'budu pun enten panggilan siri. Kadzdzabta, kamu bohong. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu aku menyembah, mu Allah. Dijawab be Allah dalam sirinya, kadzdzabta, kamu bohong. Kamu tidak menyembah aku, tapi kamu menyembah makhluk, menyembah masyarakat. Kenapa ada teguran begitu? Karena waktu sembahyang, ini ingat bujune, ingat omae, ingat tanggane, ingat. Nah, ini kamu gak nyembah aku, kamu menyembah makhluk, nyembah masyarakat. Terus diling-ling, kenapa aku kok dapat teguran begitu? Iyo, aku pasat mau iling masyarakat, iling omah, iling bucu. Mulih pak, nge. Akhirnya piambai nggowo pakaian sak tas digowo teng guwa. Aku neng guwa, insyaallah aku kok iso khusuk. Bayang, nge. Teng guwa sembahyang, nge. Wallahu akbar. Iyyaka na'budu, dereng sampai wa iyyaka nasta'in. Ada teguran lagi, kadzdzabta, kamu bohong. Kamu tidak nyembah aku, tapi kamu nyembah istrimu. Dieling-eling, kenapa aku kok ditegur nyembah istri? Iyo, aku pas salat mau eling, istriku ku cantik, neng omah ijen, ya apa yang diberangkangi tonggo, ngono atiku. Ini namanya nyembah istri. Nggih. Akhirnya mulih pak, mulih istri dalam mas awamku nggak ada gangguan salat, wis tak pegat kon, pegat sing wedok, dipegat nggih. Wis akhirnya tuh balik, wis insya Allah selamat aku sembayangku, bayang mana? Iya karena butuh kadzdzabta, kamu bohong, kamu tidak nyembah saya, tapi nyembah harta bendamu. Apa kemantap? Iya yo, aku marak ngunu. Saiki ning omah bojoku wis gak ana. Lah bandaku ning omah akeh. Nek dileboni maling ya apa? Lho niki Pak. Nyembah wis mulih. Bareng mulih tonggone celuki kabeh. Meja kursi ki peeng, lemari ku peeng, peeng kabeh. Akhire nggowo pakaian sak tas tok. Digowo teng guwa. Penyembah, iya kana budu. Kadzdzabta, kamu bohong. Kamu belum nyembah saya. Kamu masih nyembang pakaian saktas. Mergo apa? Nalikane salat bandaku wis entek, bojoku wis gaene, untung aku nggowo klambi saktas. Metu, Pak. Bareng metu pedhok wong liwat, "Duh, Pak, tasku PN." Kantor pakaian sak pengadeg tok, bare salat, "Iya, kana butu wa iya. Sekarang kamu baru menyembah aku." Apa ya kalau sampean kudu ngono? Sak temene mboten ngoten, nggih. Dadi eling bojoku guwaen saka atimu ketika sembahyang. Eling pakaian guwaen saka atimu aja dibuak diwehno wong ngono. Meja kursi aja mlebu ning jerone ati aja. Waktu sembahyang bersih kabeh, carane ingat Allah. Allah. ingat. Nah niki para bapak temenan, mungkin enten keterangan tanda-tanda ini amal kulo sampean kabeh diterima iku ya apa. Nggih. Buku kan gak ro, besok ini akhiratku gak ro. Segi tanda-tanda ini amal diterima ku apa? Salah satu dari tandanya adalah ketika melakukan amal merasa nikmat. Lo jangan nek pasat itu kesusu apa kroso nikmat. Kalau merasa nikmat itulah tanda-tanda diterima besok di akhirat. Nikmatnya ibadah harus disertai zikrullah. Tanpa zikrullah mboten saged nikmat. Nggih. Dan iki dicacak mawon nek sembahyang. Nek jangan sembahyang kok eling mrono-mrono, gak nikmat, mboten nikmat. Nggih. Nggih. Tapi kapan digawe eling Allah, eling Allah. Caranya gimana? Allahu Akbar, maca Fatihah, maca surat, cukuplah artinya Allah, Allah, Allah. Sambil maca Fatihah, sambil nopo. Nek panjane kula sampean pun kulino ngarteni bahasa Arab, tadaburul makna, angen-angen makna niku sepintas lintas, mboten detail. Mboten detail koyok maknane ning pondok niku utawi iku bismillahirrahmanirrahim menyebut asmane Allah gak ngono. Iku nek malih angen-angen makna raan. Mboten angen-angen Allah. Tapi cukup Allah, Allah, Allah. Para bapak, niki kapane bizikrillah tatmainul qulub ati kuayem rasa ibadah nikmat. Nikmat itu salah satu tanda diterimanya amal. Lho bapak aslan wau nggih lali Allah. Lali Allah niku panjen dadi sipate nafsu. Nah niku kudu diperangi. Ajeng nomor 3 syahwat. Niku syahwat mun kula terangaken niku wau ada syahwatul batni, ada syahwatul farji. Ben ngeten mawon mugi-mugi ditambah ilmune kali Allah. Mugi-mugi ilmune manfaat barokah. Mugi-mugi kula njenengan diparingi saged nglakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina l'husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaihi inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.